Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقل حديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini di pagi yang ceria yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan limpahan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman ba'da al-islam wa nikmat al-istiqamah ba'da al-islam wal iman di atas sunnah. Kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu sesuai dengan mawasim, sesuai dengan musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan waktu dengannya untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang beriman disiapkan waktu-waktu untuk senantiasa mereka mendapatkan keutamaan, untuk kemudian mendapatkan anugerah dan mendapatkan derajat yang tinggi bagi siapa-siapa yang Allah berikan taufik hidayah. Maka oleh karena itu kita sangat mensyukuri dan mari senantiasa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur tersebut, terutama di hari yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keutamaan, hari yang agung, hari di mana kaum muslimin menunaikan Idul Al-Akbar, perayaan hari besar yaitu Id Al-Adha, Idul Adha, di mana kaum muslimin, mereka-mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan puncak dari rukun Islamnya yaitu ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memerintahkannya, wajib karena Allah untuk manusia menunaikan perjalanan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka-mereka yang diberikan kemampuan dari segala sisinya, apa-apa yang diperlukan sebagai perangkatnya. Bagi kaum muslimin yang mereka belum atau sudah menunaikannya, mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung yang lainnya, yaitu menunaikan salatul Id, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat karena sebagai pendekatan kepada Rabbmu, dan lakukan penyembelihan sebagai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mulia ini, hari yang sangat terikat terkait dengan sejarah yang agung yang penuh dengan hikmah, yaitu sosok seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok yang diteladani, bahkan rasul yang mulia, manusia pilihan, rasul yang terakhir, penutup dari seluruh para nabi, juga diperintahkan untuk mengikuti ajaran agamanya, yaitu agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah SWT menyatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, walam yakmin al-musyrikin, syakiran li'an'umihi wadahu wahadahu ila sirati mustaqim, wa atainahu fid dunya hasanah, wa innahu fil akhirat liminas salihin. Sesungguhnya, Ibrahim itu, dia adalah seorang ummah. Disebutkan oleh ulama, ummah maknanya adalah imam, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia terhadap seluruh perangai-perangai yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam, berupa kebaikan, juga sebagai suri tauladan yang membawa petunjuk, sekaligus seorang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala qanitan lillah, yaitu muti'an, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan, mengikhlaskan, memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung, memuji terhadap hamba dan rasulnya, sekaligus khalilnya, kekasihnya, seorang hamba, seorang rasul, pembawa risalah, dan seorang khalil, seorang kekasih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hunafa, pemimpin orang-orang bertauhid, dan sekaligus Walidul Anbiya, sebagai pemimpin dari seluruh orang-orang yang bertauhid, dan sekaligus orang tua bagi para nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyebutan Allah SWT sebagai pujian tentang diri Ibrahim AS yang pertama sebagai ummah, sebagai pemimpin, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, dan sekaligus sebagai qanitan, orang yang taat kepada Allah SWT, menjalankan kedekatan, ketaatan kepada Allah SWT. Ini sosok yang kita dapati pada diri beliau alaihi salatu wassalam, dan kita termasuk yang diperintah untuk mengikuti ajarannya. Dan apabila kita bercermin dari sosok yang demikian mulia, maka kita akan melihat bahwa diri-diri kita amat sangat jauh. Demikian pula banyak dari kalangan manusia yang mampu untuk mengaku, mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, tetapi tidak bisa menjadi qudwah, tidak bisa menjadi contoh. Demikian pula mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah, atau mengaku diri sebagai seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang disebutkannya, tidak sesuai dengan apa yang disebutkannya, tidak sesuai dengan apa yang didakwahkannya. Begitu jauh ketika dibandingkan dengan profil seorang sosok Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang ummah, dan seorang yang qanitan lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan dalam ayatnya, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami telah wahyukan kepada engkau, ini Rasul Muhammad alaihissalam, agar mengikuti ajaran agama Ibrahim, seorang yang lurus di atas tauhid, seorang jauh daripada kesyirikan, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau termasuk golongan orang-orang musyrikin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh ulama sebagai salah satu di antara keutamaan yang paling agung pada diri Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pilihan yang paling utama dari kalangan seluruh para rasul dan para nabi, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik dari para nabi dan para rasul, dan sekaligus sebagai penutup dari seluruh para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya dan tidak akan ada lagi rasul setelahnya. Seorang yang juga dipilih oleh Allah SWT sebagai khalil, sebagai kekasih Allah SWT. Tetapi Allah wahyukan kepada beliau untuk kemudian mengikuti ajaran agama Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan tentang adanya satu keutamaan yang sangat agung pada diri beliau alaihissalam, pada diri Ibrahim alaihissalam, seorang rasul yang mulia, yang termulia, Rasulullah Muhammad SAW diperintah untuk mengikuti ajarannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimullah. Di hari yang mulia ini, hari Idul Adha atau Idul Kurban, pasti kita akan teringat dengan sosok beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita semestinya tergerak untuk membaca kembali sejarah tentang kepribadian beliau alaihi salatu wassalam, terutama dalam hal bagaimana beliau berpegang teguh dengan tauhid, keyakinannya yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap perkara yang gaib, yang menjadikan beliau memiliki kekokohan di saat beliau berdakwah sendirian menghadapi umat manusia dari rakyat jelata sampai penguasa, bahkan sampai orang dekatnya yaitu orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri, semua menentang dakwah beliau alaihi salatu wasalam. Tetapi beliau tetap mendakwahkan sesuai dengan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid, hingga beliau memiliki kekuatan yang sangat ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekuatan tauhid yang ada beliau, yang ada pada beliau, hingga beliau menanggung risiko kemudian dibakar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, diperintahkan api untuk dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian secara prinsip kita juga bisa memahami ketika Allah SWT menyatakan wa ma kana minal musyrikin, dan beliau termasuk bukan orang-orang yang ada dalam golongan orang-orang musyrikin. Ini seperti disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa prinsip seorang itu berlepas diri, yang pertama ketika seorang bertauhid, istislamu lillahi bita'ah wal istislamu lillahi bita'ahid wal inqiyadullahi bita'ah wal baratu minasyiriki wa ahlihi, seorang berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dan taat kepada Allah dengan tunduk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ungkapan wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk beliau ini orang-orang musyrik, menunjukkan bahwa beliau berlepas diri, bukan beliau adalah pelaku kesyirikan, tetapi beliau tidak mau ikut tergabung bersama para pelaku kesyirikan. Sementara zaman sekarang ini banyak orang ketika mereka berlepas diri dari satu prinsip, tetapi mereka bercampur aduk dengan para pelakunya. Mereka mengaku menjadi pengikut sunnah, tetapi mereka lebih memilih bergabung dengan ahlul bid'ah, hisbiyun. Maka ini bukan termasuk di antara bentuk bara'ah, bentuk berlepas diri yang sempurna. Bahkan itu bukan termasuk di antara bentuk praktek perwujudan dari sikap berlepas diri. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada sosok Ibrahim alaihissalam. Ketika kita membaca tentang bagaimana beliau sebagai seorang anak kepada orang tuanya, berbicara dengan penuh dengan adab, berbicara dengan memperlakukan ayahnya sebagai seorang mulia, tetapi di satu sisi tidak menghalangi untuk menyampaikan kebenaran, mengingkari kemungkaran, dan mengajak kepada perkara yang mulia, mengajak kepada tauhid, dan mengingkari kesyirikannya, serta berlepas diri dari ajaran kesyirikan yang ada pada ayahnya. Kemudian, ketika kita melihat beliau sebagai seorang ayah, beliau juga memiliki bentuk-bentuk tarbiyah kepada anaknya, menanamkan nilai-nilai tauhid, bahkan menyandarkan semuanya kepada Allah, sehingga terbentuk pada diri sang anak betul-betul ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu untuk dipertimbangkan lagi. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita baca di dalam dialog antara beliau kepada putranya Ismail. Ketika beliau mengatakan, "Ya bunayya, ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah min as-sabirin." Berkata Ibrahim alaihissalam, "Wahai putraku," panggilan dengan penuh kasih sayang, "ya bunayya, wahai ananda, aku bermimpi melihat dalam tidurku. Mimpi para nabi adalah wahyu, bahwa aku menyembelih engkau. Maka pertimbangkan bagaimana menurut pandanganmu." Kemudian jawaban Ismail alaihi salatu wasalam, seorang anak yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tuanya, beliau dengan jiwa yang besar mengatakan, "Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang kau telah diperintah. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang bersabar." Suatu perbincangan antara orang tua dengan anak yang menunjukkan tentang kedewasaan dan kebesaran hati serta perserahan diri kepada Allah SWT keduanya yang sangat tulus. Bagaimana orang tua diperintah untuk menyembelih anaknya kalau bukan karena adanya ketundukan tauhid, maka hawa nafsu akan menentangnya. Demikian pula seorang anak ketika mendapatkan kabar perintah dari orang tuanya yang demikian, kalau bukan karena ada keikhlasan, ada tauhid, maka hawa nafsu akan menentangnya. Tetapi semua tidak ada tersirat rasa berat sedikit pun baik pada Ibrahim alaihissalam maupun pada Ismail alaihissalam. Semuanya diserahkan kepada Allah. Disitulah pelajaran besar bisa kita ambil, bahwa komunikasi antara orang tua dengan anak untuk mewujudkan tarbiyah, menanamkan nilai-nilai tauhid, serta menjadikan anak itu besar hatinya dengan penuh kasih sayang dan berani berkorban sebesar apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah disyaratannya kepada kaum muslimin hingga hari ini dan sampai hari kiamat. Untuk pada Idul Adha diperintah kaum muslimin untuk menyembelih hewan kurban mereka-mereka yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih terlalu banyak gambaran-gambaran tentang betapa mulia beliau yang tidak bisa kita sebutkan di waktu yang amat sangat singkat semacam ini. Tetapi setidaknya, teruslah kita menimba ilmu. Kita pelajari bagaimana perjalanan dakwah para nabi. Dan terkhusus, Abul Anbiya, Walidul Anbiya wal Mursalin. Sosok ayah dari para nabi. Dan qudwah hasanah. Contoh suri teladan yang baik untuk umat manusia, khususnya kaum muslimin, agar kita bisa meresapi dan agar kita bisa ikut bersemangat untuk menanamkan pada diri-diri kita kepribadian yang unggul, kepribadian yang mulia, dan kita menjadi sosok yang ikut mendapatkan kemuliaan. Karena seorang yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW telah diperintah juga untuk mengikuti ajaran agamanya. Maka tentu perintah tersebut juga kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada umat manusia sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini teruslah kita berusaha untuk membenahi diri. Kemudian kita membaca apa yang perlu kita pelajari dari beliau, dari istri-istrinya, dari putranya, dan dari keturunan-keturunannya, serta dari teguhnya prinsip yang ada pada beliau alaihi salatu wasalam. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikutinya dan diberikan taufik untuk istiqomah di atasnya. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.